Asik, asik, asik, asik, kenal dirimu. Asik, asik, asik, asik, dekat denganmu. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik, asik, asik, asik, kenal dirimu. Asik, asik, asik, asik, dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi jadi pacarku. Pacarku.